Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبتي في الله إخوة الكرام بارك الله فيكم نواصل إن شاء الله akan kita lanjutkan إن شاء الله قراءة كتاب عوائق الطلب لفضيلة الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى. أخير باب yang kita bacakan adalah al-a'iq ar-rabi', penghalang yang keempat dari beberapa penghalang yang disebutkan oleh muallif rahimahullah bagi para penuntut ilmu ialah akhdul ilmi anil asagir, mengambil ilmu dari orang-orang yang mereka secara usia masih muda dan juga secara ilmu belum kokoh. Kemudian akhir daripada bab ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullah bahwa bukanlah yang dimaksud dalam poin ini untuk seorang meninggalkan ilmu dari orang-orang yang masih muda, saat di sana ada orang-orang yang juga secara kemampuan dan usia lebih, namun yang dimaksud ialah mendudukkan mereka sesuai dengan posisi dan kedudukannya, sehingga hak yang diberikan kepada para penuntut ilmu yang secara usia masih muda walaupun mereka punya kemampuan, ada sisi keunggulan dimanfaatkan dalam hal pengajaran, dalam hal mudzakarah diskusi, demikian pula mubahasah dalam hal pembahasan dan bukan dalam hal ditampilkan, dikedepankan dalam masalah fatwa, dituliskan kepadanya berbagai macam soal-soal. Baik, qala rahimahullah, faya ayuha at-tullabu, wahai para penuntut ilmu, in aradtumul ilma min manabi'ihi, kalau kalian menghendaki ilmu dari sumber-sumbernya, kalau kalian ingin mendapatkan ilmu dari sumber-sumbernya, fahahum atau fahauhum al-ulama'u al-kibar, maka kembalinya ialah kepada para ulama yang dalam istilah ahlul ilmi disebut dengan ulama al-kibar, ulama yang sudah mumpuni, ulama yang sudah membidangi, menggeluti secara kemampuan mereka memiliki, secara pengalaman mereka juga telah berpengalaman, secara usia mereka juga barakallahu fikum telah berusia. Siapa mereka? Alladzina syabat lihahum. Mereka-mereka yang sudah beruban lehnya, pertanda bahwa sudah melewati masa-masa yang kritis, artinya sudah masuk kepada kematangan. Disebutkan di zaman dahulu bahwa para ulama itu tidaklah tampil sebagai sosok seorang yang memberikan pengajaran kecuali setelah genap 40 tahun. Karenanya barakallahu fikum, kitab Al-Mughni kitab Al-Mughni li Al-Muqaddisi rahimahullah Al-Ghani Al-Muqaddisi rahimahullah berbeda dengan kitab Al-Majmu' fi syarh Al-Muhadzab li Imam An-Nawawi. Imam Nawawi sebagaimana yang kita kenal, beliau wafat pada usia yang masih muda, di bawah usia 40 tahun. Dan karya itu karya yang juga di masa usia muda beliau. Maka dikatakan kematangan dari sisi fikih itu lebih matang pada karya Abdul Ghani Al-Muqaddisi rahimahullah ketimbang pada kitab Al-Majmu'. Kemudian qala alladzina syabat lihahum wa nahalat jusumuhum. Mereka-mereka yang sudah beruban lehnya dan tubuh-tubuh mereka pun sudah mulai kurus, artinya masa-masa yang mereka lewati, mereka sudah tidak lagi seperti memikirkan dalam perihal makanan, sehingga sampai berdampak kepada tubuh mereka. Wa dhabulat aw dhabalat huwahum fil ilmi wa ta'lim. Demikian pula kekuatan mereka sudah melemah dalam sisi ilmu dan pengajaran. Tidak bermakna barakallahu fikum bahwa mereka tidak lagi menjadi seorang alim, tetapi dengan bertambahnya usia seorang akan semakin melemah dalam segalanya, baik terhadap tubuh, demikian pula kekuatan misalnya kepada daya ingat, kekuatan semangat dalam hal pengajaran. Maka barakallahu fikum, ilzamuhum, hingga hendaknya kalian bermulazamah dengan mereka, yaitu selalu menyertai mereka, qabla antafiduhum, sebelum kalian kehilangan mereka. Jadi ketika masa-masa masih kuat, ketika seorang alim itu masih pada kondisi kuat, maka sertailah mereka, ambillah ilmu mereka sebelum kehilangan mereka. Wastakhriju kunuzahum, dan keluarkanlah simpanan-simpanan mereka, bermakna ilmu yang mereka hafal atau ilmu yang mereka miliki, keluarkan. Karena itu kunuz. Karena itu taubahnya seperti harta karun. Seperti harta karun, simpanan-simpanan mereka. Qabla an tuwara ma'ahum. Sebelum ilmu tersebut dikubur bersama mereka. Tuwara ay an tudfan. sebelum ilmu tadi dikubur bersama mereka. Dan ini barakallahu fikum sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidu al-ilma intiza'an walakin yaqbiduhu bi qabdil ulama. Sesungguhnya Allah azza wajal tidaklah mengambil ilmu secara langsung, tetapi Allah akan mengambil ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Artinya dengan dikuburkannya seorang alim, maka di suatu tempat terkubur pula ilmu di situ. Dikuburkannya seorang alim, maka akan terkubur pula ilmu. Maka sebelum mereka itu wafat, karena dengan itu bisa jadi tidak ada lagi seorang alim yang lain, sehingga ilmu itu terkubur bersama dikuburkannya pemiliknya. Sebab itu, kalau ingin mengambil ilmu dari sumbernya, mereka para ulama yang sudah mumpuni, yang sudah beruban, yang jasad-jasad mereka pun dalam kondisi sudah kurus, sehingga sertailah ataupun bermulazamalah kepada mereka sebelum kalian kehilangan mereka. Qala wastakhriju kunuzahum qabla an tuwara ma'ahum wa fil lailatil dhulma yuftaqadu al-badru. Dan muallif mengibaratkan, dan di kegelapan malam hari yang gelap gulita, disitulah seorang kehilangan bulan purnama. Seorang kehilangan bulan purnama. Karena seorang alim, seperti yang Nabi SAW sebutkan, mathalul alim alal abid, kamathalil qamar ala sairil kawakib. Perumpamaan seorang alim dibandingkan dengan ahli ibadah. Perumpamaan seorang yang alim dibandingkan dengan para ahli ibadah. Seperti bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain. Dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain. Kita mengenal bahwa rembulan itu untuk mencapai proses bulan purnama memiliki atau ada sebuah tahapan. Ada sebuah tahapan yang disebut dengan muncul awal, yang diistilahkan dengan apa? Dengan hilal. Dengan hilal. Kemudian hari bertambah hari, semakin sempurna bentuk, yaitu bulat dan kuatnya cahaya. Terlebih yang disebut dengan malam bulan purnama, atau yang dikenal dengan Lailatul Al-Badr. Disitulah keberadaan rembulan, cahayanya menyinari malam hari. Maka malam yang gelap gulita ketika di situ muncul rembulan, yaitu yang disebut dengan malam ketika muncul bulan purnama, maka seolah-olah kegelapan tadi menjadi terang. Tak ubahnya di siang hari. Sama juga dengan ulama. Sama juga dengan ulama. Keberadaan ulama itu menerangi, menerangi umat. Namun namanya rembulan, kadang muncul, kadang muncul. Artinya dia tetap rembulan, penuh dengan cahaya. Akan tetapi di waktu-waktu lain, kadang rembulan tadi tertutupi awan. sehingga rembulan itu ada namun tidak memberi manfaat kepada yang lain. Diperumpamakan ada di sana mungkin seorang alim secara keilmuan itu mumpuni atau dikatakan ada padanya kesempurnaan ilmu atau yang dikatakan indahu malakah qawiyah, punya kemampuan dari sisi ilmu yang kuat, tetapi dia jauh, mungkin berada di satu tempat yang tidak terjangkau oleh seorang yang ingin belajar kepadanya. Dan itu tidak mengurangi kedudukan atau citra seorang alim. Sama juga dengan rembulan tidak tercela. Rembulan manakala dia tertutup awan, sehingga waktu itu mungkin gelap, dan tidak menyinari dunia, tidak tercela. Dia tetap rembulan, dia indah. Dia juga berada pada cahaya yang sempurna, hanya tidak memberi manfaat. Dan itu juga Allah perjalankan keadaan yang ada di muka bumi ini. Kadang seorang alim, barakallahu fikum, mumpuni, punya kemampuan, tetapi tidak ada yang misalnya berguru kepadanya. Ima karena mungkin tempat yang terpencil, atau mungkin karena sesuatu misalnya dihalanginya oleh pemerintah setempat misalnya, keberadaan seorang asing untuk masuk ke negara tersebut. Al-Muhim barakallahu fikum, di sini beliau rahimahullah mengingatkan, wa fil lailati dhulma yuftaqadu al-badru. Maka disitulah pada malam yang gelap gulita, seorang baru merasakan andai kata ada bulan purnama, sehingga di situ seorang kehilangan tentang bulan purnama. Kama qala al-muallifu rahimahullah tanbihun fi hadha az-zamani ikhtalla mi'yarin min al-amati fi taqimi al-ulama. Setelah menyebutkan siapa sesungguhnya sighar dan ma'ani sighar serta sikap yang betul dalam menghadapi kalau di sana ada seorang yang masih muda secara usia tapi punya kemampuan dalam ilmu, dan di sana ada pula orang-orang yang secara usia mereka telah berusia dan secara keilmuan lebih matang, maka ada sebuah tanbih dari beliau di zaman ini, tentunya isyarat di zaman di masa beliau hidup. Nah, kalau dibandingkan dengan zaman kita ya, rahimahullah, kalau beliau dikatakan wafat pada 1425 Hijriyah, sekarang sudah berapa? 45 ya? 1445. Berarti berapa tahun yang lalu? Nggak tahu. 1445 dikurangi 1425. 20 tahun, bukan 20 rupiah ya. Baik. Artinya di masa itu, kata beliau, اختل معيار كثير من العامة في تقييم العلماء. Ada sisi kerusakan اختل mi'yar, timbangan, tolak ukur, kathirin minil amah, kebanyakan dari orang-orang awam, fi taqyimil ulama, dalam menempatkan, memposisikan ulama. Artinya di masa beliau waktu itu hidup, beliau menceritakan satu keadaan, adanya satu barometer dalam hal menimbang, mengukur, tapi caranya rusak, caranya ada kerusakan. Dan itu terjadi pada kebanyakan dari kalangan orang-orang awam dalam hal memposisikan, menempatkan, mendudukan siapa ulama. Faja'alu, mereka menjadikan kulla, setiap man wa'adha maw'idatan, maw'idatan balighatan. Bagaimana sisi kerusakannya orang-orang awam menjadikan setiap orang yang memberikan suatu nasihat yang balighah, yang mengena di sini bisa muatannya. Balighah di sini mengena bisa dari sisi caranya, cara penyampaian, dia orangnya mungkin pandai dalam berorasi, atau muatannya. Setiap orang yang memberikan suatu nasihat, setiap orang yang memberikan misalnya dalam khutbahnya, dalam kajian-kajiannya, itu penyampaian muatannya ialah mengena, au alqa muhadaratin hadifatan, atau kalau menyampaikan muhadarah, kalau menyampaikan muhadarah isinya itu hadifah, yaitu tepat sasaran. Au khotaba al-jum'ata murtajilan, atau kalau disuruh khutbah itu dia tanpa persiapan pun sudah bagus. Itu namanya apa? Murtajilan. Kalau suruh mengisi, masya Allah, disuruh khutbah tanpa persiapan juga bagus. Kalau penyampaian muhadharah senantiasa tepat sasaran, misalnya kekinian, maka dikatakan ila wa ila wa ila dan seterusnya, maka mereka mengatakan aliman, orang ini orang yang alim, yurja ilaihi fil ifta, maka disandarkan kepadanya dalam masalah fatwa. Setiap menjumpai orang yang kalau memberikan wejangan nasihat itu mengena, kalau mengisi muhadharah isinya adalah tepat sasaran, kalau berkhutbah tanpa persiapan pun dia mampu, lalu disimpulkan hadza alim, ini orang alim, yang dengannya yurja ilaihi fil ifta, yang dengannya fatwa-fatwa itu dirujukkan kepadanya. Wa yu'khadhu al-ilmu an, dan ilmu pantas untuk diambil darinya. Artinya ini orang yang layak untuk dijadikan sebagai seorang alim. Qala rahimahullah wa hadhihi raziyatun mu'limatun. Maka kondisi semacam ini ialah kondisi yang dikatakan raziyatun mu'limah. Raziyatun mu'limah. Sebuah musibah yang mu'limah, yang memilukan. Sebuah musibah yang memilukan. Wa zahiratun, zahiratun, penampakan atau sebuah fenomena, zahiratun, penampakan atau fenomena yang muzriyatun, yang tercela atau rendah atau hina. tatayara syararuha, akan tersebar kejelekannya. Wa amma dararuha, dan akan merata bahayanya. Kalau sampai setiap orang yang apabila memberi nasihat itu dikatakan nasihatnya mengena, kemudian dia kalau mengisi sebuah muhadharah dikatakan tepat sasaran, misalnya kekinian, kemarin bahas ini dan itu, kemudian kalau berkhutbah dia seorang yang tanpa persiapan pun langsung naik mimbar, lalu difonis atau diposisikan sebagai seorang alim yang fatwa-fatwa itu dikembalikan kepadanya dan pantas baginya untuk diambil ilmu, maka sikap semacam ini dikatakan sebagai raziyatun mu'limah, sebuah musibah yang memilukan, zahiratun muzriyatun, dan juga sebuah fenomena yang rendah ataupun tercela. Dan tatayara syararuha, kejelekannya itu menyebar. Wa amma dararuha, dan bahayanya merata. Idh hiya isnadul ilmi ila ghairi ahlih. Kenapa disimpulkan oleh beliau ini kondisi yang tidak baik? Karena hal itu merupakan penyandaran ilmu kepada yang bukan ahlinya. Orang hanya tertipu dengan tampilan luar. Siapa yang mengetahui? Siapa yang mempercayai? Siapa yang aman ketika ada seorang, kalau dalam hal barakallahu fikum, memberikan mau'idhah, nasihat, itu bagus. Kalau membuat sebuah muhadharah dengan judul-judul yang di situ mengena, kalau berkhutbah tanpa persiapan pun dia siap, siapa yang kemudian merasa aman bahwa dia sebagai misalnya seorang yang rabbani? Karena barakallahu fikum, yang harus kita yakini, al-mustasyar mu'taman, orang yang dimintai pendapat itu harus orang yang terpercaya atau dipercaya. Akankah kita percayakan misalnya agama kita kepadanya? Akankah kita percayakan misalnya pendidikan kepadanya? Akankah kita percayakan berbagai macam problem dalam dakwah kepadanya? Baik, jangan terburu-buru kita katakan dia ahli dalam fatwa, dia ahli untuk diambil ilmunya. Karena ini termasuk salah satu hal yang dikatakan isnadul ilmi ila ghairi ahlih, telah terjatuh kepada menyandarkan ilmu kepada yang bukan ahlinya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlih, kalau disandarkan suatu perkara kepada pihak yang bukan ahlinya, fantadhir sa'ah, maka tunggulah kehancuran, yaitu petaka yang besar. Qala falyahdhar at-taliba min akhdhi al-ilmi an haula, maka hati-hatilah para penuntut ilmu dari mengambil ilmu, dari mengambil ilmu dari mereka, illa idza kanu min ahlil ilmi al-ma'rufin, kecuali kalau betul-betul bahwa dia adalah seorang ahlul ilmi yang dikenal. Mungkin kita belum mengenal, tetapi di sana ada yang merekomendasi. Di sana ada yang mereka yang merekomendasi, atau ada yang merekomendasi bahwa fulan adalah orang yang ahli dalam babnya. Fama kullu man ajada at-ta'bira, tidak setiap orang yang bagus dalam mentakbirkan, yaitu mengungkapkan suatu penyampaian, dia mungkin secara bahasa bagus, cara penyampaian orang mungkin dikatakan sistematik, kemudian seterusnya. Wa kullu man ajada at-ta'bira kana 'aliman. Tidak setiap orang yang bagus dalam mengungkapkan isi ataupun penyampaian lalu menjadilah dia seorang yang alim. Wala kullu man harafa wujuha an-nasi ilaih bil waqi'ati fi ulati umuril muslimin. Dan juga tidak setiap orang yang wajah-wajah manusia itu mereka palingkan menuju kepadanya, yaitu mengundang perhatian, artinya semua orang tertuju pandangannya kepadanya, karena celaan dia terhadap penguasa pemerintah muslim, ya, dalam sebuah khutbah, dalam sebuah ceramah, orang kadang-kadang bahasanya melongo, ya, terkesima, betapa bahasanya tajam, bahasanya berbobot, bahasanya mengena, tetapi isinya mengandung kepada mencela ulatu umuril mu'minin atau muslimin. Au bi dhikri an-nisab lil wafiyati al-idis. Atau dia menyebutkan tentang nasab. Nasab dalam rangka untuk barakallahu fikum memperkirakan tentang AIDS, menceritakan masalah AIDS kan harus dengan apa istilahnya nasab fulani fulan fulan fulan kan begitu ya. Wa nahwiha, atau masalah-masalah yang di situ berkaitan dengan masalah kontemporer, masalah kontemporer. Yakunu aliman, lalu dikatakan dia alim. Difahami insyaallah ya. Jadi kadang-kadang orang terkagum, ini kalau ngomong masalah pemerintah luar biasa. Ini kalau ngomong masalah perkara yang sedang terjadi, misalnya masalah COVID misalnya, ngomongnya begini-begini, seolah-olah dia melebihi pemerintah. Begitu. Maka dikatakan dia alim, walaysa makna ma taqaddam, namun bukanlah makna yang sudah berlalu penyebutannya, kama yafhamu al-ba'du, seperti yang difahami oleh sebagian, adama al-istima' ilaihim, yaitu tidak mendengarkan apa yang mereka sampaikan, awil intifa'i bima wa'idhihim, atau tidak mengambil nasihat atau mengambil manfaat nasihat-nasihat mereka, kalla, bukan demikian. Innamal muradu, tetapi yang dimaksud adama akhdil ilmi asy-syar'i anhum, yang dimaksud ialah seorang untuk tidak mengambil ilmu syar'i dari mereka, wa adami raf'ihim ila manazili al-ulama, dan seorang hendaknya jangan mendudukkan, mengangkat mereka pada tempat yang di situ sebagai kedudukan ulama. Wallahul muwafiq. Di sini barakallahu fikum, kalau kita simpulkan dari apa yang beliau sampaikan, bahwa manusia terbagi tiga. Manusia terbagi tiga. Yang pertama ialah mereka-mereka yang man ghala di hadal amr, mereka-mereka yang ghulu dalam hal barakallahu fikum akhdul ilm, dalam hal pengambilan ilmu dari siapapun, yaitu min kulli man tasaddar fi ta'lim walau kana saghiran fi sin aw al ilm. Misalnya siapapun, tidak ada di situ filter, tidak ada di situ barakallahu fikum menanyakan itu siapa. Jadi diambil semua, seolah-olah seperti orang yang kehausan. Wadidduh, lawannya, yaitu man ghala fi zajr. Orang yang melampaui batas dalam hal meninggalkan, yaitu tidak semua ataupun semua dari kalangan para sigar maupun kibar ditinggalkan dalam pengambilan ilmunya. Karena mungkin posisinya dia mengatakan bahwa saya ingin berhati-hati. Dan yang sahih adalah tawassut. Yang sahih adalah tawassut, yaitu wasatan. Wasatan bermakna idza kana as-sighar indahum al-ilm atau ahliyah wa'arafta fi sabrihim. Kalau yang muda tadi punya kemampuan dan seorang mengetahui tentang kehidupannya, dia bersama ulama, muwafaqatuhum bil ulama al-kibar, dia punya barakallahu fikum kecocokan, kesamaan mengikuti jalannya para ulama kibar, demikian pula mencocoki misalnya dakwatu ahli sunnah misalnya atau yang semisalnya, barakallahu fikum, maka yang semacam ini tidak sepantasnya untuk ditinggal. Kalau memang dia punya kemampuan, di dalam kehidupannya juga nampak dia bersama kibar ulama. Sebagai contoh, suatu daerah. Kadang untuk ketemu dengan seorang alim yang mumpuni sulit, tetapi datang seorang yang secara usia, datang seorang yang secara waktu belajarnya mungkin dia di belakang hari, tapi nampak bahwa dia bersama ulama dan dia punya kemampuan dan dalam dakwah senantiasa ada irtibat dengan ulama, maka diambil. Naam. Baik, itu akhir daripada pelajaran A'iq Rabi'. Dan insyaallah kita skor sementara untuk kita tunaikan salat maghrib dan kita lanjutkan kepada al-a'id al-khamis insyaallah ta'ala. Naktafi bihadal qadr, barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.